Shalom adik-adik, selamat datang di ibadah kita. Coba lihat kiri kanan, ada tidak teman baru hari ini? Wah, rupanya kita punya teman baru. Siapa namanya? Tinggalnya di mana? Udah makan belum? Namaku adalah Zoner John Matthew Vanderberg Basaras Yaominju Wososa Putra Mangku Projo. Panggilannya apa? Somat. Panjang amat namanya. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu untuk teman baru? Minggu depan saya datang.